I can't change the laws of physics. Ini dia Fakta Unik. Berjalan tanpa alas kaki di rumput dapat meningkatkan kadar endorfin, sehingga membantu mengurangi kadar kecemasan dan depresi. Berdasarkan survei The Smiling Report 2009, Indonesia adalah negara paling murah senyum di dunia. Saudi Aramco adalah sebuah perusahaan minyak yang bisa mendapatkan penghasilan hingga 1 miliar dalam satu hari. Fakta unik.